Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam matan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, ya, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ini semua kita sudah jelaskan keterangan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Kemudian setelah itu kata Syekh Muhammad bin Taimiyah rahimahullahu taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kata beliau, saya bersaksi bahwa la ilaha illallah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang syahadat. Bahwa syahadat itu apa? Ikhbaru bisyai' an ilmin bihi. Mengkhabarkan sesuatu ya, karena mengilminya. Dari ilmu. Ya, itu namanya syahadat. Ya, sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, wahdahu la syarikalah. Tiada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya wahdahu la syarikalah? Nah, ini yang kita akan baca. Kata beliau, wa amma qawluhu, kata penulis, adapun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini fahuwa ta'kidun lima dallat alaihi kalimatut tauhid. Wahdahu la syarikalah ini sebagai penguat saja. Penguat. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, darabtu Zaidan darban. Saya memukul Zaid. Ya. Kadang mau dikuatkan kalimat ini, kadang diulangi katanya, darabtu Zaidan darban. Saya memukul Zaid, betul-betul pukul. Ya. Mungkin ketika sebelum ditambah dorot tu Zaidan, saya memukul Zaid. Ya. Mungkin orang masih ragu, wah, apa betul kamu pukul? Ya. Nah, dikuatkan, dorban, betul-betul saya pukul. Nah, ini namanya taukid namanya. Paham ya? Didatangkan untuk menguatkan makna kalimat bahwa betul-betul dan sungguh. Ya, wahdahu la syarikalah ini semata dengan la ilaha illallah. Iya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Semata. Wahdahu hanya Allah semata yang disembah. La syarikalah, tiada tandingan untuk Allah. Ini sama makna la ilaha illallah. Iya kan? Itulah makna la ilaha illallah. Tapi kenapa didatangkan? Kata beliau, ini ta'kidun, menguatkan, menunjukkan makna kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Walaupun mungkin cukup untuk kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, sudah cukup. Tetapi untuk lebih menguatkan maknanya ditambah wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata, la syarikalah, tiada tandingan. Syarik itu tandingan, sekutu, lawan. La syarikalahu, tiada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Ya, beliau ucapkan seperti itu dalam matan. Iqraran bihi wa tauhidan. Apa maksudnya iqraran bihi? Kata beliau, iqraran bihi ini masdar muakkad, muakkidun lima dal fi'il. Ini iqraran itu penguat. Maksudnya Ya, beliau kan sudah mengatakan, saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika. Beliau kuatkan lagi, wahdahu la syarika. Beliau kuatkan lagi iqraran bi wa tauhidan. Ini sebagai bentuk keyakinan saya. Beliau kuatkan dirinya. Penetapan wa tauhidan dan bentuk tauhid kepada Allah. Ini didatangkan iqraran bihi wa tauhidan. Kata beliau asyhadu, kalimat Ibnu Taimiyah yang mengatakan asyhadu, saya bersaksi, wal muradu iqrarul qalbi wal lisan. Ya, beliau jelaskan bentuk kata asyhadu, saya bersaksi la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu itu bersaksi, maksudnya apa? Itu meyakini dengan hati dan lisan. Meyakini dengan hati dan lisan. Sudah disebutkan ini sebenarnya pada pembahasan yang lalu tentang makna syahadat. Syahadat adalah mengkhabarkan sesuatu dari ilmu. Ya. Dan harus berkesesuaian antara lisan dan hati. Itulah syahadat. Makanya orang-orang munafik tidak dianggap syahadatnya, walaupun dia sebutkan syahadat dengan lisannya. Tetapi Allah mengatakan munafik, orang-orang munafik masuk neraka. Padahal dia bersyahadat. Kenapa? Sebab belum sesuai dengan hatinya. Hanya di lisan saja. Hanya di lisan. Wa qawlu tauhidan ay ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadah, fal muradu bihi tauhidu al iradi at talabi al mabni ala tauhidil ma'rifati wal isbat. Ya, di sini beliau rahimahullah Syekh Muhammad Khalil Harras menjelaskan tentang tauhid. Sebab Ibnu Taimiyah pada kalimatnya beliau mengucapkan ini sebagai bentuk tauhid. Bentuk tauhid, ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ini bentuk kita mentauhidkan Allah. Ya, dan mengucapkan dan meyakini hal itu. Kata beliau tauhid itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas namanya. Itulah hakikat keikhlasan. Hakikat keikhlasan, ya. Khilas, khulas, dari kata khulas. Itu artinya yang murni, bersih. Kenapa ikhlas? Dikatakan ikhlas sebab seseorang ketika menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, dia tidak serahkan kepada selain Allah, berarti ibadahnya murni. Ya kan? Ibadahnya murni hanya kepada-Nya. Tidak pernah melenceng kepada selain Allah sedikit pun. Ini namanya ikhlas. Ini namanya ikhlas. Kata beliau, tauhid adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah tauhid al-iradi talabi. Ini istilah lain dari tauhid. Tauhid uluhiyah. Kalau kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Itu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepadanya ibadah. Kita satukan, esakan Allah Subhanahu wa taala, esa. Iya, satu. Ini tauhid uluhiyah namanya. Jelas ya? Dan tauhid yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terbagi tiga tauhid. Ini pernah ada yang mengatakan, wah kalian itu bid'ah juga. Kalian bagi tauhid menjadi tiga. Iya. Nah, dalilnya. Saya mengatakan ada dalilnya. Dalam Al-Quran dan dalam hadis, berdasarkan dengan tetap buat istiqra, dengan ketika dibaca Al-Quran dan ditemukan di dalam hadis yang sangat banyak, ternyata disimpulkan oleh para a'immatus salaf, mereka menyimpulkan bahwa tauhid ternyata terbagi tiga. Ada namanya tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam semua perbuatannya, mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Jelas ya, ini tauhid rububiyah. Dan kalau sudah meyakini ini, Allah bersendirian dalam perbuatannya, ini belum memasukkan orang ke dalam Islam. Belum memasukkan orang itu ke dalam Islam. Sebab orang-orang musyriki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka wahai Muhammad sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Itu kesyirikan orang-orang musyrik. Mereka meyakini bahwa hanya Allah yang berhak, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. tetapi masih diperangi oleh para sahabat, masih diperangi oleh Rasulullah SAW. Allah mengatakan wal in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, ya. Mereka akan mengatakan fasayaquluna Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, ini perbuatan Allah. Para musyrik akan mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah, ya. Mereka tahu, tetapi ya, belum masukkan mereka dalam Islam. Sebab bukan itu ya, bukan itu yang tujuan maksud, ya, bukan, ya. Tapi adalah tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid itu kita kenal dengan tauhid uluhiyah, yaitu ya, meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Dan tauhid uluhiyah ya, ini keharusan dari tauhid rububiyah. Paham ya? Ketika seorang itu sudah meyakini bahwa Allah bersendirian dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, menghidupkan, mematikan, berarti keharusannya apa? Jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahlah Dia yang bersendirian dalam mengatur langit dan bumi. Ya, makanya kalau kita baca Al-Qur'an, kalau kita buka Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika memaparkan pendalilan tauhid, itu Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran orang-orang agar berpikir, betul-betul hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak selain. Saya contohkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghujai bapaknya, Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya bapaknya Ibrahim? Bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Ada tahu? Dalam Al-Quran disebut namanya bapaknya Azar. Ahsan tu, masya Allah. Azar. Wa qala Ibrahim li abihi Azar. Dalam surah Al-An'am. Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar. Dalam surah Maryam dikatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim mengajak bapaknya supaya berpikir. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai bapakku. Lihat ya, masya Allah. Ya abati, itu panggilan untuk bapak yang paling halus. Ya abati, wahai bapakku. Bisa dipanggil dengan ya abi. Bisa dipanggil dengan ya aba. Bisa. Tetapi yang paling halusnya, yang paling bagusnya, ya abati. Menunjukkan kepada kita apa? Birrul walidain. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun bapaknya kafir, ya, tetapi masih sopan. Ya, bukan utang-utang kafir rupanya, hei. Nah, dibentak-bentak, tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'. Wahai bapakku, kenapa kamu sembah yang tidak melihat, yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikan apa-apa? Itu patung. Perhatikan ini. Supaya bapaknya berpikir, oh iya, kenapa saya sembah yang tidak melihat dan tidak mendengar dan tidak bisa memberikan manusia itu apa-apa? Patung. Ya, tapi demikianlah. Tetap bapak Nabi Ibrahim alaihissalam tetap seperti itu, mati dari kekafiran. Itu uslub Al-Quran, bentuk pemaparan Al-Quran ketika menjelaskan tentang buruhan tauhid, penjelasan tentang tauhid seperti itu. Itulah tadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wala yughni 'anka syai'a, yang tidak bisa memberikanmu apa-apa. Di situ kita mengambil pelajaran, berarti yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan makhluk, yang memberikan makhluk rezeki, yang menghidupkan makhluk, itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kenapa kamu sembah yang tidak bisa berbuat apa-apa? Di sini kita mengambil ilmu, berarti tauhid rububiyah, ketika kita meyakini bahwa Allah bersendirian dalam perbuatan Allah semuanya. Tidak ada yang bantu Allah, ya. Tidak ada yang tolong Allah dalam berbuat, mencipta langit, mengatur bumi, ya. Memberikan rezeki kepada manusia, ya. Tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala, bersendirian. Ini tauhid rububiyah. Berarti ini mengharuskan apa? Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendirian, kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah. Ya, makanya ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, maukah saya kabarkan kepada kalian? Ya. Dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Ya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah, kamu menjadikan lawan untuk Allah Subhanahu wa taala sementara Allah yang menciptakan. Perhatikan? Nabi langsung ungkap tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Kalau kita yakin Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, berarti jangan serahkan ibadah kepada selain Allah. Makanya kesyirikan disebut kezaliman. Kenapa? Ibadah itu hanya milik Allah. Ibadah itu khusus untuk Allah. Kenapa kita serahkan kepada penghuni kubur? Kenapa kita serahkan kepada yang lainnya, sembahan-sembahan yang lainnya? Padahal Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita anak, Allah yang menghidupkan kita. Padahal kita serahkan kepada selain Allah, khususan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik, itulah kesyirikan. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Sebab kedzaliman, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat, bukan pada tempat, bukan pada tempatnya. Lawan kedzaliman adalah hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, makanya kesyirikan dikatakan kedzaliman. Kenapa? Sebab ibadah itu bukan di tempatnya. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, syarika lahu. Tiada sembahan, tiada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kezaliman, sebab bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Baik. Jadi ini mana dalam Al-Qur'an ya? Tentang pendalilan-pendalilan tauhid, burhan tauhid dalam Al-Qur'an sangat banyak. Contoh lain dalam surat Al-Hajj, di akhir surat Al-Hajj Allah katakan, ya ayuhan nas uttaqu rabbakum, ya ayuhan nas, duriba masalu fastami'u lah, innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhruju dzubaban wal wajtama'u lah. Wahai sekalian manusia, telah dibuat untuk kalian perumpamaan, contoh. Apa itu? Kata Allah, sungguh orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sembahan mereka itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Walaupun mereka sembahan yang mereka sembah itu bergabung, tolong menolong, bersatu dalam menciptakan lalat. Coba saya berpikir orang, lalat saja yang kecil tidak bisa mereka ciptakan. Karena mereka menyembah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah lain, dalam ayat yang lain, kata Allah, "Ma yamlikuna min kitmir." Tahu kitmir? Apa itu kitmir? Kitmir mengenai penentu makan. Kitmir kalau kita buka kurma, di bijinya itu ada kulit tipis. Itu kitmir namanya. Sampai Allah menyebutkan bahwa sembahan mereka yang mereka sembah tidak mampu menciptakan walaupun kitmir. Tipis, kitmir. Lapisan luar biji kurma. Tipis. Tidak bisa mereka ciptakan walaupun kitmir. Ini semua burhan dari tauhid namanya. Penjelasan tentang dalil-dalil tauhid bahwa betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah. Baik. Di sini beliau membahasakan dengan tauhid at-thalabi. Ini bahasa lain, nama lain tauhid uluhiyah. Jelas ya? Al-mabni ala tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid at-thalabi itu tauhid uluhiyah, terbangun di atas tauhid al-ma'rifah yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-isbat al-asma wa sifat. Maksudnya apa? Tauhid uluhiyah ini lahir dari keyakinan kita kepada tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Ketika kita meyakini hanya Allah yang bersendirian dalam perbuatannya, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah, berarti apa? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bahasakan yang ringkas bahwa tauhid uluhiyah keharusan dari tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Itu kalau mau dibahasakan secara ringkas. Ya, hanya beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Kata beliau, waja'ala syahadata lirrasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalah wal 'ubudiyyah maqrunatan bisyahadati lillahi bitauhid. li'isharati ila annahu labudda min kulli minhuma fala tughni ihdahuma 'ani al-ukhra. Perhatikan ucapan Syekh Utsman bin Taimiyah dalam matan. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya kan, itu yang beliau katakan kan? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Beliau tidak mengatakan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi wa asyhadu anna muhammadan abduhu, bahwa dia adalah hamba Allah wa rasul dan rasulnya. Ini kenapa digandengkan? Kenapa digandengkan dengan syahadat? Ini selalu digandengkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Digandengkan di mana ini? Satu contohnya, digandengkan syahadat ini. Kalau bisa kasih contoh, digandengkan syahadat ini. Dalam doa apa? Tahiyat asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dalam doa ketika selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Digabungkan. Di dalam tahiyat juga disebut, digandengkan. Ya, ini apa rahasianya? Syekh mengungkap rahasianya. Kenapa selalu digandengkan seperti ini? Ya, kenapa tidak dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Selalu ada persaksian tentang ubudiyah, penghambaan Nabi SAW dan kenabiannya, kerasulannya. Kata beliau, waja'ala syahadata lirrasul. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan syahadat tentang Rasul, persaksian tentang Rasulullah SAW, kerasulan beliau dan penghambaan beliau, kata abduhu, ini digandengkan makrunatan, digandengkan dengan syahadat kepada Allah dengan tauhid. Kenapa? Kata beliau, ini mengisyaratkan, memberikan faedah, memberikan ilmu bahwa annahu la budda min kulli minhuma, bahwa tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah antara keduanya. Tentang persaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan beliau adalah Rasul Allah. Ini tidak bisa terpisah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Makanya kata para ulama, diantaranya kalam yang sangat indah dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, tiada yang kita ikuti selain Rasulullah SAW. Yang pertama, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hari kita ikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata beliau, ini isyarat bahwa keduanya tidak boleh terpisah. Fala tughni ihdahuma 'anil ukhra. Selalu saling mencukupkan, selalu saling membutuhkan. Wa li hadza qarana bainahuma fil adzan wa fit tasyahhud. Oleh karena itu, di dalam syariat selalu digandengkan dua ini. Di dalam adzan, di dalam azan dan dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam tasyahud, dalam doa setelah wudu digabungkan lagi. Jelas ya. Wa qala ba'dhu, dan sebagian ulama mengatakan, walaupun ini pendapat yang lemah, tidak kuat, sebagian ulama mengatakan penggabungan ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Penggabungan persaksian bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ini ada dalam Al-Quran, yaitu pada firmannya alam nashrah laka sadrak. Sampai pada firman Allah wa rafa'na laka dhikrak, artinya kami angkat, kami angkat wahai Muhammad untukmu dhikrak, penyebutanmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita diangkat Rasulullah SAW penyebutannya. Maksudnya la adzkaru illa dzikrtum. Allah yang sebutkan. Maksudnya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, maksudnya Allah mengatakan wahai Muhammad, nanti tidaklah disebut namaku, kata Allah, kecuali pas disebut namaku. Itu syahadatain. Ini penafsiran wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Tapi ini hadisnya hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Baik. Tapi maknanya benar, kita katakan bahwa syahadat la ilaha illallah selalu digandengkan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa inna ma jama'alahu baina wasfai risalati wal 'ubudiyyati li'annahuma a'la ma yusabu bihil 'abdu. Ya, sekarang beliau menyebutkan rahasia kenapa ya selalu digandengkan abduhu wa rasuluh. Kenapa mesti ada kata abduhu wa rasuluh? Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya. Kata beliau, digabungkan dua ini antara sifat kerasulan dan sifat penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebab keduanya adalah sifat yang paling tinggi disifatkan hamba itu. Maksudnya kalau ada orang disifati dia hamba Allah dan rasulnya, yang paling tinggi sudah. Tertinggi. Kalau kita mungkin kita anggap kata abdun itu biasa. Abdun. Bahkan dipakai budak abdun. Ini dalam bahasa Arab ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah sebutkan Rasulullah dengan kata abdu dalam Al-Qur'an, berapa kali, berapa tempat disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi disebutkan dengan kata abdun, semuanya pada tempat-tempat yang mulia. Semuanya pada tempat-tempat yang mulia. Perhatikan pada Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi. Isra dan Mi'raj itu yang kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi. Cuma sekali dan tidak pernah didapati oleh orang lain selain Rasulullah SAW. Berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa naik ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal Masjid Haram ila Masjid Aqsa alladzi barakna fiha. Kata Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya malam hari dari Masjid Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tapi Allah menyebutkan kata hamba. Allah dan mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi. Maha Suci Allah yang memperjalankan rasulnya atau nabinya. Tidak, Allah menyebutkan dengan kata abdu, hamba. Ini apa? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam pujian Allah kepada Rasulullah dalam hal berdakwah, abdu juga dipakai. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu. Tatkala tegak hamba kami, hambanya Allah itu Rasulullah SAW berdakwah di jalan Allah. Pujian. Empat kata abdu itu, bukan empat kata Rasul. Wa lamma qama rasuluhu yad'u. Tapi pakai kata hamba. Makanya di dalam syahadat juga dipakai. Wa syahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ini semua apa ini? Ini untuk membantah orang-orang yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat uluhiyah sampai-sampai seakan-akan berdoa kepada Nabi, beristighosa kepada Nabi, beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dibuatkan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya pun tidak pernah bersalawat kepada Nabi seperti itu. Salawat-salawat yang guru. Antum mungkin pernah baca tapi tidak tahu artinya. Buka kitab Barazani. Itu salawat di dalam ini, tapi subhanallah, istighosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Tambah-tambah salawat-salawat lagi yang lain. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada contoh dari sahabat. Itu bentuk-bentuk pujian semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat uluhiyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya. Dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad Abdul Had menyebutkan satu bab khusus. Takutnya beliau kepada kesyirikan yang menimpa umatnya, sampai beliau minta dikuburkan di rumah. Kenapa? Beliau khawatirkan. Di dalam kitab Tauhid disebutkan, beliau khawatirkan kuburannya disembah.